Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد sampai mana pelajarannya sampai mana lagi Wairo anni Ahmadullah. Baca. Bismillah, keras. Wa adabihim a'tahullahu Ubayyatal pakai dhamma Ubayyatal wa gururil Ayam. Sabar lanjut. Siapa yang persiapan? Siapa yang mau lanjut baca? Ayam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. Ini sudah kita lewati wa Abu Bakar wa dzalika al-Qurasy sudah. Tayyib. Jadi al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu taala dalam bait setelah beliau menyebutkan bahwasannya nasab tidaklah begitu penting bagi seseorang. Dan yang penting adalah bagaimana seorang itu meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga Imam Ibn al-Wardi mengisyaratkan bahwasannya seseorang agar menjadi mulia ia butuh kepada didikan sejak kecil. Butuh kepada pendidikan semenjak usia dini. Dan beliau menyebutkan beberapa maklumat adanya bunga yang indah terkadang tumbuh dari onak duri. Demikian juga bunga narjis terkadang berada di ujung tumbuhan bawang. Semua itu tidaklah menjadi penghalang bagi seseorang apakah dia memiliki nasab yang baik ataukah tidak. Semua orang memiliki kesempatan untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli mau berangkat dari keluarga yang rendah ataupun tinggi, dari nasab yang terpandang maupun yang dianggap hina, semua hamba, setiap hamba berhak untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, semua yang disebutkan itu bukanlah sebagai bentuk pembelaan terhadap mungkin nasab beliau rendah, bukan. Karena terkadang orang itu membela hawa nafsunya dengan dalil. Ini diperhatikan, terkadang seseorang itu karena cocok dengan tabiat, cocok dengan keadaannya, sehingga ia menggunakan dalil tersebut untuk membela diri. Dan ini bukanlah sifat yang terpuji. Seseorang hendaknya mengikuti dalil, baik dalil itu tatkala bersama dengan dirinya, sesuai dengan tabiatnya, ataupun melawan tabiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ahsana wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Itulah ittiba. Baik ketika dalil itu bersama dengan tabiat kita atau tidak sesuai dengan tabiat kita. Jangan dalil itu ketika sesuai dengan tabiat kita gembar-gemborkan. Ketika nanti ada dalil yang tidak sesuai dengan tabiat, kita sembunyikan. Ini bukan termasuk amanah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika lanhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka ini Al-Imam Ibnu Al-Wardi menyebutkan, semua yang telah lalu pembahasannya bukanlah dikarenakan aku itu lemah, nasabku itu jelek, kemudian saya mencari dalil dan saya gembar-gemborkan tidak perlu nasab itu. Bukan. Alhamdulillah, kebetulan saya juga memiliki nasab yang tinggi, di mana nasab saya bersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mafhum di sini? Jadi setelah beliau menyebutkan bahwasanya nasab tidak berguna, bukan berarti beliau karena memiliki nasab yang rendah. Terkadang orang seperti itu. Dia menyebutkan pembahasan, dia menyebutkan dalil karena sesuai dengan keadaannya. Karena dia miskin, akhirnya bawa dalil-dalil tentang kemiskinan. Nanti juga ketika ada orang yang kaya, akhirnya dia hanya membawa dalil-dalil tentang kekayaan. Sehingga akhirnya dalil dipakai untuk melayani hawa nafsunya, melayani tabiatnya. Dan itu bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu mengikut kepada dalil, bukan dalil yang mengikut kepada dia. Paham di sini? Seorang mukmin hendaknya mengikut kepada dalil, bukan dalil itu dipaksa mengikut kepada dirinya. Ditulis sebagai kaidah. Seorang mukmin itu mengikut dalil, bukan dalil itu mengikut dirinya. Antum harus punya buku khusus untuk menulis fawaid umum. Nanti dikasih nomor urut sampai habis. Gak perlu dikasih ini dari siapa, bukan, umum pokoknya. Semua faedah yang bisa ditulis, ditulis dan dikasih nomor. Sampai ratusan, sampai puluhan, sampai ribuan. Dulu alhamdulillah saya nulis kalamnya syekh yaitu sampai ribuan. Tak kasih nomor. Setiap syekh ya bilang apa tak tulis. Dan tak kasih nomor. Sampai ribuan. Sampai saya kasih judul. Al-Manazilul Ula min Kalami Ahli Tuqo. Itu judul buku diari atau buku harian yang saya pakai untuk mencatat ucapannya Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala, supaya antum mau nanti pulang juga bawa ilmu, dicatat apa yang bisa dicatat dan dikasih nomor. Nanti banyak-banyakan, ada yang dapat 200, ada yang dapat 300 sampai 1000. Itulah hasil dan bukti bahwasanya dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Qala Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala, wal mu'minu yahmadullah 'ala ma ataah. Seorang mukmin sepatutnya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan. Walhamd, sudah pernah kita lewati bahwasanya hamd disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah pujian yang disertai dengan cinta. Adapun syukur, apa definisi syukur? Hamdun lebih umum daripada syukur dari sisi pujian. Hamd bisa karena berterima kasih atau bukan karena terima kasih. Adapun syukur adalah pujian dikarenakan membalas kebaikan. Jadi syukur itu lebih khusus daripada hamd. Karena syukur itu adalah sebagai balasan dari ihsan. Dan ana kemarin baca lagi dari kalam al-Imam Ibnul Qayyim at-Tahqiq bahwasanya seluruh pujian hamba kepada Allah adalah hamd. Adalah syukur. Adalah hamd, sama. Seluruh hamdnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syukurnya hamba kepada Allah. Karena seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Wal mu'minu yahmadullah 'ala ma ataah. Wa annal hamda yaqtadi at-tawadu'a wa syukra. Dan bahwasanya pujian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan, menuntut adanya tawadu, yaitu merendah diri. Dan juga menuntut untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan berupa nasab yang baik, keluarga yang baik, keturunan yang baik. Bukan malah dijadikan sombong. Bukan malah menjadikan diri seseorang angkuh. Tapi apa yang Allah berikan nikmat kepada hamba, semakin menjadikan seorang hamba itu semakin tawadu, semakin iktiraf akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tahu diri. Semakin tahu diri seorang apabila mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, semakin dia bertambah ilmu maka akan semakin merasa bodoh. Semakin seorang bertambah ilmu maka semakin tawadu. Kalau ada orang berilmu kemudian dia tidak tawadu, ini berarti belum berilmu, itu masih pemula. Adapun seorang alim, semakin dia bertambah ilmunya maka semakin tawadu, semakin merendah. Karena dengan bertambahnya ilmu seseorang akan semakin sadar banyaknya kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Karena semakin lampu itu terang, akan semakin nampak kotoran-kotoran yang ada di dinding. Iya apa tidak? Semakin cahaya itu terang, semakin lampu itu terang, maka akan semakin nampak bintik-bintik kotoran yang ada di dinding. Demikian juga seorang hamba, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dalam ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin nampak kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya, cacat-cacatnya. Sebagaimana seorang yang ahli di dalam sebuah perbengkelan misalnya, semakin dia pandai akan semakin nampak motor ini kurang dalam bagian ini, kurang baik dalam bagian ini, kabelnya kurang rapi dalam bagian sini. Seperti itu seorang alim juga seperti itu, semakin bertambah ilmu maka semakin bertambah tawaduknya, semakin bertambah, semakin merendah diri, semakin sadar diri, dan semakin mengenal akan aib-aib dan cacat-cacatnya. Karena itu pentingnya seseorang untuk mengetahui segala kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan faedah kenapa keburukan itu dinisbahkan kepada seorang hamba dan kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah. Karena supaya seorang hamba tahu kalau kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah, dia akan bersyukur. Dan kalau bersyukur akan ditambah nikmat. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kalau seorang hamba tahu nikmat itu dari Allah, maka dia akan meminta tolong kepada Allah untuk mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga itulah yang bermanfaat. Wa innal hamda yaqtadi at-tawadu'a wasyukra, la tafakhura wattafahiya. Seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya tidak menjadi semakin sombong dan semakin angkuh dan pamer, tabahi. Saling membanggakan diri. Ini semua adalah sebuah jahl, sebuah kebodohan. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama, kemudian dia merasa congkak, merasa angkuh, merasa tinggi. Ini semua adalah menunjukkan kebodohannya. Kurang merasuknya ilmu ke dalam hatinya. Karena ilmu itu butuh banyak proses untuk merasuk ke dalam hati. Karena hati seorang hamba telah terlanjur tandus, mengering. Sehingga ketika disiram itu butuh berkali-kali baru air itu meresap. Fahadha min sya'ni ahli ilmi wa adabihim, inilah kebiasaannya ahli ilm. Dan inilah sebagai bentuk adabnya ahli ilm. Yaitu apabila mendapatkan nikmat, apabila mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bertambah syukur dan bertambah semakin tawadhu. Dan itu sudah hukum sunnatullah ya ikhwan, barang siapa yang meninggi maka akan direndahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang merendah sampai benar-benar rendah, maka tanpa dia sadari dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Fahuwa yaqul ahmadullah ala ma yasfaru min hadha. Maka seorang hamba tadi atau al-Imam Ibn al-Wardi, fahuwa, kembali kepada al-Imam Ibn al-Wardi, mengatakan aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah atas apa yang Allah mudahkan dari semua ini. Yasfaru min hadha. Fa inna nasabi yattasilu bi Abi Bakar, karena sesungguhnya nasabku bersambung kepada Abu Bakar. Siapa nanya namanya Abu Bakar? Siapa balik? Siapa man? Siapa sab? Siapa nil? Budar. Namanya Abu Bakar siapa? Ayo. Hah? Abdullah bin Luqman. Bin Nu'man. Abdullah bin Utsman. Hasanta. Abdullah bin Utsman. Abdullah ibn Abi Quhafa. Wa ma qultu dhaka difa'an an-nasabi. Saya mengatakan semua bait sebelumnya bukanlah sebagai bentuk membela nasabku. Faman waffaqahu aw man a'tahu Allahu malan aw jahan aw nasaban min alil baiti aw ghairi dhalik yahmadullah ala dhalik. Barang siapa yang Allah berikan taufik atau Allah berikan dia berupa karunia, berupa harta ataupun kedudukan, kemuliaan, jah, kemuliaan awnasaban atau nasab yang baik dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarganya Rasulullah SAW, itu namanya Ahlul Bait. Dari keluarga beliau, keluarga istri beliau, itu namanya Ahlul Bait. Paman beliau, kemudian sepupu, dan semuanya itu termasuk Ahlul Bait. Au ghairi dhalik, atau nikmat-nikmat yang lain, yahmadullah ala dhalik. Wajib bagi dia untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. dan juga menggunakan apa yang Allah berikan dari nikmat tadi untuk kebenaran. Kamu diberikan oleh Allah ilmu, jangan kamu buat untuk berbuat zalim. Jangan dipakai untuk menindas yang lain, jangan dipakai untuk menghabisi yang lain. Itu nanti kembalinya akan kepada dirimu sendiri. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan apa yang kau berikan nikmat kepadaku, aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang mujrim. Maka ketika engkau diberi ilmu, ilmu itu seharusnya menggeser hawa nafsu. Ketika seorang belum belajar, ketika masih jahil, jiwanya dipenuhi dengan hawa nafsu. Ketika belajar ilmu agama, seharusnya tadi hawa nafsunya berkurang dan diganti dengan ilmu agama. Kalau enggak seperti itu, pasti merusak. Apabila seorang belajar ilmu agama, bertambah ilmu, tapi hawa nafsunya juga masih tetap, ibaratnya diisi di sampingnya. Hawa nafsunya masih penuh, cuma ditambahi ilmu di sampingnya saja. Akhirnya ilmu dan hawa nafsunya sama. Ini berbahaya sekali, ini yang akan menghancurkan, merusak dunia persilatan. Ibaratnya seorang yang jahat dikasih senjata. Maka hati-hati ya ikhwan. Di dalam belajar agama ini, jadikanlah ilmu itu sebagai pengisi hidupmu. Geserlah hawa nafsu. Keburukan jiwa yang ada di dalam diri kita ini hendaknya digeser dengan ilmu agama. Kalau enggak, bahaya. Sampean cuma punya banyak ilmu, bertambah ilmu, tapi hawa nafsunya enggak berkurang. Ini bahaya. Ibaratnya seorang yang jahat dikasih senjata AK-47. Menghabisi apa-apa. Merusak di sekitarnya. Itulah keadaan orang-orang yang diberi ilmu, tapi hawa nafsu mereka tidak digeser dengan ilmu tersebut. Maka usahakan ketika belajar itu sedikit demi sedikit langsung diamalkan. Biar nanti gak numpuk banyak. Belajar terus gak diamal-amalkan. Akhirnya nanti tugasnya banyak sekali. Untuk menindih hawa nafsunya tadi. Makanya dari awal belajar itu langsung diamalkan. Hawa nafsunya langsung ditekan. Tugas seorang thalibul ilmi pertama kali adalah ketika bertambah ilmunya, maka harus berkurang hawa nafsunya. Karena ilmu tidak akan pernah sejalan dengan hawa nafsu. Ilmu tidak akan pernah sejalan dengan hawa nafsu. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wala yafkhar. Dan juga enggak boleh bagi seseorang untuk berbangga. Apa ya ikhwan yang mau kita banggakan? Ilmu yang banyak. Harta yang banyak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bergendak, bisa mengambilnya dalam sekejap. Harta yang begitu banyak, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengambilnya sekejap. Ilmu juga seperti itu. Jadi enggak perlu berbangga dengan banyaknya ilmu yang kau miliki. Kamu menghafal, kamu belajar selama berpuluh-puluh tahun. Ketika Allah menghendaki untuk hilang ilmumu dalam sekejap, bisa hilang. Kecelakaan misalnya, gagal otak, hilang semua ilmunya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki waliyadubillah, maka jangan merasa aman. Ketika engkau memiliki ilmu, memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki kekuasaan, Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk merampasnya dalam sekejap mata. Fa'asbahat kasorim. Fatanadau musbihin. Anikdu ala harjikum inkuntum sorimin. Makanya enggak boleh. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abu Hurairah. Riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah. Riwayatnya Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Inna Allah adhab ankum Ubayyah al-Jahiliyah. Bacanya Ubayyah al-Jahiliyah bidhammil ain wa fathil muhmalah wa tashdidil wa tashdidit tahtaniyah. Ya, namanya tahtaniyah. Alba tahtiyah. Ubayyah yaitu dari kata-kata ibn ay as-siqal. Keberatan atau hal-hal yang memberatkan. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian as-siqal, yaitu kibar, kesombongan jahiliyah, wa fakhraha bil aba, dan juga berbangga-bangganya jahiliyah dengan bapak-bapak mereka. Jadi jahiliyah dahulu terkenal mereka itu menyombongkan diri dengan keturunan, dengan nasab mereka. Kullukum li Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua setiap dari kalian adalah keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam adalah dari tanah. Jadi tidak perlu bersifat langit sedangkan kau diciptakan dari bumi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kau menyombongkan bapak-bapakmu, maka kau telah menyombongkan dengan arang neraka jahanam. Innama haula'i fahmu jahannam, kata Rasulullah kepada bapak-bapak mereka yang sudah mati dari kalangan kufar jahiliyah. Mereka semua adalah arang, bahan bakarnya jahannam. Buat apa kalian sombongkan? Wa ubayyatul jahiliyah ay kibrul jahiliyah. Dan ubayyatul jahiliyah, kata Syekh Yahya, adalah kibrul jahiliyah, kesombongannya jahiliyah. Wa gururul jahiliyah, dan juga gurur. Kalau gurur itu adalah syaitan. Wala yaghurannakum billahil gurur, itu adalah pelaku, penipu, itu namanya gurur. Kalau masdar itu gurur, jadi jangan salah bacanya. Kalau gurur itu adalah pelaku, dia adalah sifat musyabbah, artinya penipu. Ghurra yaghurru, gurur, penipu, banyak menipu, yaitu syaitan. Wala yaghurannak fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil ghurur. Kalau ghurur adalah masdarnya atau isim masdarnya, dan juga tertipunya jahiliyah. Mereka suka tertipu. Orang sombong itu namanya orang yang maghrur, orang yang tertipu. Karena dia hakikatnya dusta, menyombongkan diri dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ini namanya maghrur. Maka dikatakan ghururul jahiliyah, yaitu tertipunya orang-orang jahiliyah. Alladzina kanu yafkharuna wa rubbama hasala hija'un. Di mana mereka dahulu adalah saling berbangga. Dan terkadang, bukan terkadang, banyak sekali. Rubbama bisa diartikan banyak. Hasala hija'un min ba'di syu'ara. Terjadi hija', hija' itu saling ejek. Makanya dikatakan ejek, ejek, hija', ejek, nah sama. Hija'un min ba'di syu'ara, dari kalangan para tukang syair, li qabail ukhra, kepada kabilah-kabilah yang lain. Ala wajhi, itu yang benar wajhi, bukan wajdi. Dalnya itu pakai ha, ala wajhil fahr. Yaitu dengan model saling berbangga, hija'nya saling berbangga, membanggakan kabilahnya masing-masing. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka, yaitu Jarir ibnu Atiyah At-Tamimi. Ba'duhum di sini ini syairnya Jarir ibnu Atiyah, seorang syair terkenal di zamannya Farazdaq. Jadi ceritanya ini antara Jarir dan Farazdaq, dua penyair yang saling tengkar, pasti adu syair. Kalau Jarir ketemu Farazdaq pasti gak akan akur, pasti tarung. Jarir sama Farazdaq pasti tarung. Sampai 40 tahun tarung terus. Perseteruan antara Jarir dan Farazdaq dalam syair-syair mereka terkenal. Dan ini kebetulan ada seorang penyair yang lain, yaitu Ar-Ra'i An-Numairi, Ubaid bin Husain, atau yang dikenal dengan Ar-Ra'i, penggembala. Padahal dia bukan penggembala, cuma karena syairnya dia itu sering nyebut binatang seperti unta, kambing, dan yang semisalnya, sehingga dia dikatakan sebagai Ar-Ra'i. Padahal dia bukan penggembala, cuma karena syairnya itu isinya binatang ternak terus, jadinya dia disebut sebagai Ar-Ra'i. Jadi ada Ar-Ra'i An-Numairi dari Bani Numair, itu membela Farazdaq. Akhirnya Jarir geram. Kamu gak ikut-ikut perseteruan saya sama Farazdaq, kok kamu bela-bela Farazdaq? Awas, tak buatkan puisi kamu. Akhirnya Jarir semalaman mikir, bikin puisi. Ini akhirnya muncul qasidah ini namanya Damighah. Yaitu yang sangat menghantam. Puisinya Jarir ini sangat menyakitkan sampai melukai seluruh Bani Numair. Perhatikan. Faghuddat tarfa innaka min numairin. Falaka ban balagta wala kilaba. Faghuddo. Fil amr. Dari kata-kata ghuddo ya ghuddu. Ghuddul basor. At-tarf maknanya mata sama. Ghuddo ya ghuddu. Ghuddo. Tundukkanlah pandanganmu. Hinalah dirimu. Innaka min numairin. Kamu ini dari Numair. Falaka ban balagta wala kilaba. Kamu enggak sampai derajatnya Ka'ab. Kamu juga enggak sampai derajatnya Kilab. Ka'ab ibn Rabi'ah dan juga Kilab ibn Rabi'ah. Mereka semua adalah bani atau kabilah dari Arab. Jadi Jarir menghantam tadi siapa? Menghantam siapa? Puisi ini dipakai untuk menghantam siapa? Yang diperintahkan untuk Fahud Dr. Fa'innaka. Ka ini kembali ke siapa? Kembali tadi. Ar-Ra'i An-Numairi. Yaitu Ubaid ibn Husain. Disuruh diam sama Jarir. Kamu itu enggak usah bela-bela Farazdak. Tak buatkan puisi kapok kamu. Akhirnya betul dibuatkan puisi. Faghud dhotor fa innaka min numairin. Tundukkanlah matamu. Kamu itu cuma dari Numair. Kamu itu enggak bisa. Kabilahmu Numair itu tidaklah mencapai derajatnya kabilah Ka'ab dan juga bukan kabilahnya Kilab. Akhirnya bait puisi ini sampai menyebar ke seluruh penjuru Arab. Sampai-sampai dia bilang, si Ar-Ra'i An-Numair ini, saya pergi kemana saja, orang-orang pasti dengar puisi ini. Pasti saya diajak dengan puisi ini. Kapok, Kak Elok. Sehingga Numair sendiri, dari kalangan Bani Numair sendiri, malu untuk menyebut mereka Numair. Gara-gara sudah dihabisi sama Jarir dengan bait syair yang sangat pedas ini. Ada 97 bait, 97 baris. Pedas sekali isinya. Sehingga Bani Numair sampai mereka akhirnya bersembunyi dan gak berani bilang saya dari Numair, saya dari Amir. Nisbah kepada kakeknya lagi. Gara-gara sudah dihabisi dan dihijak sama siapa? Jarir Ibn Atiyah. Jadi orang Arab seperti itu, dahulu itu seperti itu. Kalau sudah ngejek, sampai bapak, ibunya semuanya kena semua. Sampai kabilahnya kena semuanya. Ini namanya hijab. Ini namanya hijaul jahiliyah. Walaupun Jarir ini bukan termasuk penyair jahiliyah, dia termasuk penyair setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Tapi inilah namanya penyakit jahiliyah. Mencela keluarga, mencela kabilah, mencela kaum. Maka ini termasuk dikatakan sebagai bait puisi yang paling sakit, yang paling menyakitkan. Sehingga dinamakan Damighah. Yaitu yang membungkam. Gara-gara tadi apa? Cuma gara-gara bila Farazdak. Farazdak itu juga kalau buat syair bagus sekali syairnya. Jadi Jarir sama Farazdak itu berseteru dalam syair mereka. Sampai selama 40 tahun. Perseteruan abadi. Lah ini si Numair. An-Numairi. Ar-Ra'i An-Numairi. Gak sengaja. Bantu Farazdak menghabisi Jarir. Akhirnya dibuatkan Jarir puisi yang sangat menyakitkan di sini. Faghud dhotor fa innaka min numairin bala ka'ban balagta wala kilaba. Paham? Kisah puisi ini. Jadi ada dua orang penyair yang saling berseteru. Kemudian datang orang ketiga membela salah satunya. Maka dihabisi sekalian. Qala wa hadha manhiyun anhu. Ini semua adalah tidak boleh kata Syekh Yahya. Faqad sahha 'inda Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. Telah sahih dalam Sunan Ibn Majah min hadits Aisyah, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna adaman nasi firyatan. Wa fi lafdin 'inda Al-Bukhari, sesungguhnya manusia yang paling besar kedustaannya, yang paling besar dosanya. Dan di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adabil Mufrad, jurman, ganti dari firyatan adalah jurman. Inna adaman nasi firyatan au jurman la rajulun haja rajulan fahajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu. Sesungguhnya manusia yang paling besar dosanya adalah seorang laki-laki, mencakup juga perempuan, yang menghina laki-laki yang lain, mengejek laki-laki yang lain, kemudian dia pun mengejek seluruh kabilah semuanya. Padahal berseteru cuma satu orang, tapi diejek semuanya satu kabilah. Wa rajulun intafa min abi, dan juga seseorang yang tidak mengakui bapaknya. Wa zanna ummahu, apa artinya zanna ummahu? Apakah artinya berzina dengan ibunya? Bukan. Zanna ummahu artinya mengatakan ibunya sebagai penzina. Kalau berzina dengan ibunya, wazana bi ummi. Tapi kalau wazana ummahu, artinya mengatakan ibunya sebagai zania. Kenapa? Karena dia tidak ngaku bapaknya. Saya bukan anaknya fulan. Berarti secara tidak langsung menuduh ibunya berzina dengan fulan, tak? Tadi paham? Orang yang tidak mengakui bapaknya secara tidak langsung adalah menuduh ibunya pezina. Karena dia, ibu tadi berzina dengan bapaknya yang tidak diakui tadi. Maka ini adalah dosanya sangat besar sekali. Seseorang yang apabila mencela kawannya, akhirnya dicela semuanya kabilahnya. Demikian juga orang yang mencela orang lain, kemudian dicela semua seluruh kelompoknya atau seluruh orang-orang yang di sekitarnya. Ini bahaya sekali. Dosanya satu orang jangan dipikulkan kepada dakwah ini. Betapa banyak orang awam mencela dakwah ini gara-gara hanya kelakuan dari sebagian orang. Dari kita, dari orang-orang sebagian kita, kemudian dipikulkan semua. Orang-orang sana itu seperti itu. Nah, ini dosanya besar sekali. Kenapa? Karena itu dosanya satu orang. Kok yang dipikulkan kok semuanya? Kawannya semua dipikulkan semua. Apa salah mereka? Jadi hati-hati dalam ngomong. Jangan karena satu orang di suatu perkumpulan tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya individual, sifatnya person, kemudian kamu pikulkan kepada seluruh dakwahnya. Hati-hati. Karena itu masuk dalam hadis ini. Mencela seseorang kemudian dicela semua kabilahnya. Mencela seseorang kemudian dicela seluruh perkumpulannya. Ini dosanya besar sekali. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Maka kemuliaan itu tidak diraih dengan tingginya nasab, tidak pula dengan tingginya kedudukan, tapi dengan tingginya takwa. Orang yang paling bertakwa, dia adalah orang yang paling mulia, walaupun dia tidak dianggap di mata manusia. Rubba'a jamiin khairun min mi'atin minal Arab. Terkadang satu orang ajam, satu orang asing, yaitu selain dari bangsa Arab, lebih baik daripada ratusan dari person orang Arab. Jadi gak jamin kamu dari Arab, kamu keturunan Arab, kamu keturunan Rasulullah, kamu keturunan Nabi, ini gak jamin. Terkadang orang lain, orang asing, lebih mulia daripada kamu, dan juga ratusan dari orang-orang yang semisalmu. Ala anna syaikhul islam dhakara fi siratul mustaqim, yaitu kitab beliau Iqtida as-siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, mensyarah cuma ayat ihdina siratul mustaqim disyarah sampai dua jilid. Bahwasannya ihdina siratul mustaqim ini menuntut untuk menyelisihi dan jangan tasyabuh dengan ahlul kufur, dengan tasyabuh dengan fusaq. Maka hal-hal yang berbau tasyabuh ini dijauhi ya ikhwan, baik dalam pakaian, di dalam cara makan, di dalam model berpakaian, di dalam potongan rambut, ini juga dijauhi. Itu adalah tasyabbuh. Masalahnya besar sekali apabila tasyabbuh. Anna jinsal Arab afdalu min jinsil ajam fil jumlah. Jadi Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan di dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim, tuntutan Siratul Mustaqim untuk menyelisih ashabul jahim, itu makna kitab beliau. Bahwasannya jenis orang Arab itu lebih afdol dari jenis orang Ajam secara jenis, bukan secara satu persatu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan jenis Arab itu lebih afdol daripada jenis Ajam, yaitu secara global. Karena memang Arab itu adalah kabilah yang paling mulia, manusia yang paling bagus adalah orang Arab. Kemudian yang paling bagus adalah Bani Hashim. Kemudian sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah pilihan dari yang para dari para pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu fil jumlah, yaitu secara global, bukan satu persatu. Amal al-afrod, adapun kalau diukur satu persatu, fakama sabaqo bayanu, maka sebagaimana yang terdahulu penjelasannya. Di semua itu tidak bisa didapat dengan Arab atau tidak Arab, Ajam atau bukan Ajam, tapi dengan takwa. Wa min haitsul jumlah, dan juga haitsul jumlah dari sisi kalau diukur secara global, ar-rijalu afdalu minan nisa, laki-laki itu lebih mulia daripada wanita, karena wanita itu separuh agamanya dan juga separuh akalnya. Wanita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian separuh agamanya dan juga akalnya. Jadi harus sabar kalau menghadapi wanita, karena mereka itu separuh. Separuh dari kemampuan kita dalam akal dan juga dalam agamanya. Demikian juga wanita juga harus sadar bahwasanya mereka itu dijadikan di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kemudian sok ngatur. Jangan kemudian banyak cerewet. Karena wanita itu di belakang laki-laki, wanita itu dipimpin laki-laki. Jadi jangan banyak ngatur, jangan cerewet, nurut sama suami. Itu adalah takdirnya wanita. Jinsur rijal afdalu minan nisa, secara global. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai qawwamun, sebagai pemimpin bagi wanita. Jadi selalu laki-laki itu berada di depan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah berikan kemuliaan kepada sebagian yang lain atas yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua adalah dengan sebab laki-laki itu memiliki harta, memiliki infak, memiliki nafkah kepada wanita. Kalaupun seandainya laki-laki enggak memiliki nafkah, tetap masih ada satu lagi, yaitu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Maka jangan kemudian wanita karena memiliki uang kemudian yang laki-laki enggak memiliki uang kemudian wanitanya merasa tinggi, ini enggak boleh. Awal datang ketika saya di Sumatera, saya mendapatkan nasihat dari Al-Ustaz Abdul Ahad, Abdul Ahad Hafidzahullah taala. Disuruh untuk kerja dan juga istrinya jangan boleh kerja, karena itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kalau wanita itu kerja, akhirnya nanti wanita itu menjadi ngelamak terhadap laki-laki. Merasa tinggi dan merasa memiliki kedudukan sehingga suami itu nanti direndahkan, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat dan itu termasuk keburukan. Awal saya datang. Jadi enggak boleh bagi wanita walaupun dia memiliki kedudukan kemudian merasa tinggi atas laki-laki, itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Maka kalau bisa para wanita itu yang mencukupkan apa yang diberi oleh suaminya, enggak perlu lagi kerja. Lagi zaman sekarang banyak wanita-wanita online. Walaupun itu semua enggak haram, itu semua boleh. Tapi daripada nanti akan menimbulkan hal-hal yang nanti sekiranya akan seandainya menjadikan dia meninggi di atas suaminya, maka hendaknya ditinggalkan. Walaupun wanita macam-macam, ada yang wanita itu walaupun punya kedudukan dia juga enggak meninggi kepada suaminya, ada nurut. Ada yang enggak punya apa-apa juga ngatur dan cerewet, ini juga ada. Maka ini perlu dilihat masing-masing individu. Walaupun secara umum tadi nasihat beliau, wanita itu sebaiknya jangan kerja, nanti akan menjadi meninggi atas laki-laki dan harga diri laki-laki menjadi rendah. Itu ikhwan. Ini syahid dari ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya laki-laki itu berada di depan wanita secara umum, secara jenis. Wa qad yujadu imra'atun taqiyatun afdalu min mi'atin minar rijalil fajarah. Kalau secara umum ya laki-laki lebih afdal daripada wanita, tapi kalau terkadang juga didapati satu orang wanita yang bertakwa, dia bisa lebih afdal daripada ratusan laki-laki yang jahat. Kalau masalah diukur secara umum ya laki-laki lebih afdal daripada wanita, tapi kalau diukur satu persatu enggak mesti. Kadang satu wanita lebih afdal daripada ratusan laki-laki yang tidak paham ilmu agama, laki-laki yang jahat, laki-laki yang memiliki fujur. Wanita yang baik lebih afdal daripada mereka semua, karena itu ukurannya bukan laki-laki atau perempuan, bukan kaya atau miskin, bukan terpandang atau enggak terpandang, bukan nasab tinggi ataupun rendah, tapi ukurannya satu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Wa bil hadis, dan juga di dalam hadis, hadis ini adalah hadisnya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini wa fil hadis tidak disebutkan oleh Syekh Yahya. Ini adalah hadisnya Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Sungguh orang laki-laki ini, karena Rasulullah itu tanya ketika ada orang miskin, beliau tanya, bagaimana menurut kalian tentang orang laki-laki ini? Para sahabat bilang itu orang yang tidak terpandang. Apabila minta dinikahkan, tidak dinikahkan. Apabila memberi syafaat, tidak dikabulkan. Kemudian lewat lagi orang kaya. Maka Rasulullah tanya, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Mereka bilang ini orang yang terpandang. Apabila minta nikah, langsung dinikahkan. Apabila memberi syafaat, langsung diterima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal semua itu dan mengatakan, orang yang miskin tadi, orang yang kalian anggap, yang kalian katakan rendah tadi, sungguh dia itu lebih baik daripada seperti orang ini sepenuh bumi. Jadi orang ribuan orang ini yang memenuhi bumi tidaklah lebih baik dari satu orang yang kalian anggap hina tadi. Maka tolak ukurnya bukanlah dengan kedudukan, bukan juga dengan kemuliaan dunia, tapi tolak ukurnya adalah dengan kemuliaan akhirat, yaitu ketakwaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai kita dari bait syair tentang nasab dan juga kemuliaan seseorang, semua itu adalah diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita, bait berikutnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.